Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Mauqiful Muslim Minal Fitan atau sikap seorang muslim dalam menghadapi fitnah yang diambil dari ceramah Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita pada sore hari ini telah memasuki poin yang kelima, yaitu yang diberi judul Al-Fitnatu Binashri Ma'ayibil Ulama'i Wal Umara. Fitnah atau ujian berupa tindakan menyebarkan aib-aib atau kesalahan-kesalahan para ulama dan pemerintah. Syekh Utsaimin mengatakan, "Wa minal fitanil lati yajibul hadharu minha mabtul yabihi ba'dun nasi min nashri ma'ayibil ulama'i awil aw ma'ayibil umara." Ya. Di antara fitnah yang kita wajib untuk berhati-hati dengannya adalah yang menimpa sebagian orang, yaitu menyebarkan aib para ulama atau aib para pemimpin. Ya, atau pemerintah. Fa inna ba'dhan nasi nas'alullah al-'afiyah ubtuliya bihadza. Karena sebagian manusia itu terfitnah dengan hal seperti ini. Ya, semoga Allah lindungi kita dari hal tersebut. Hatta sara la yakadu yajlisu majlisan illa takallama bi fulanin wa fulan. Sampai-sampai tidak tersisa satu majlis pun, satu forum pun, baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata, ya, kecuali pasti membicarakan fulan dan fulan, ngomongin A atau ngomongin si B. Walaitahu yatakallamu fi rajulin min 'amatin nas. Dan masih mending kalau yang dibicarakan itu adalah orang biasa dari kalangan, ya misalnya rakyat jelata. Li'annahu kana hunaka dararun. Fad-dararu 'alaihi huwa nafsuhu. Di sana terdapat doror, terdapat kejelekan. Akan tapi kejelekan itu terbatas hanya pada dirinya. Kalau kita membicarakan orang biasa. Lakin yatakallamu fil ulama au yatakallamu fil umara. Tapi yang dibicarakan itu bukan orang biasa, melainkan para ulama dan juga para pemimpin atau pemerintah. Ya, yang digibah itu bukan orang biasa, tapi ulama dan pemerintah. Wa ma'lumun anna hamilal ummati humul ulama'u wal umara. Dan sebagaimana diketahui bahwa yang memegang urusan umat adalah para ulama dan para pemimpin, ya. Fahum qadatul ummah, mereka lah pemimpin umat. Fa idza ghataba ahadan min ahli al-ilmi sara fi hadza dararun. Kalau mereka menghibah atau membicarakan kesalahan, ya, seorang ulama, ya, maka ini akan terdapat kejelekan, akan menimbulkan kejelekan. Laisa 'alal rajuli alladhi ightabahu fahasab. Dan kejelekan itu tidak hanya berhenti pada orang tersebut, pada orang yang digibahi, pada ulamanya. Bal huwa dararun 'ala hadzal 'alim alladhi ightabahu wa 'ala ma yahmiluhu min syari'atillah. Kejelekannya itu tidak hanya kepada orang alim ini, yang dia ghibahi ini, namun juga bahayanya ada pada syariat yang dibawa oleh ulama tersebut. Ya. Wahina idzin yaqillu qadrul alim fi nufusin nas. Maka ketika ulama itu dighibah, diomongin, digosipin, ya, maka kedudukan ulama tersebut akan menjadi rendah di hati manusia, akan menjadi kecil. Ya, akan diremehkan. wa yaqillu qadru syari'ati allati yahmiluha hadzal 'alim. Dan dengan itu pula syariat yang dia bawa itu juga akan dikecilkan, akan diremehkan. Ya. Fa tudayya'u syari'ah, maka syariat pun kemudian disia-siakan, ya, tersia-siakan oleh masyarakat. Wa idza lam yathiqin nasu bi ulama'ihim, kalau orang-orang sudah tidak percaya lagi dengan para ulama mereka, ittakhadhu dhullalan yaqudunahum bid-dhalal, maka mereka akan menjadikan orang-orang sesat sebagai ya pemimpin mereka, sebagai teladan mereka. Jadi kita dapati ya, orang-orang ketika ada ulama yang jatuh dalam sebuah kesalahan, ya malah dibicarakan di publik. Kemudian orang-orang yang lain mengomentarinya. Maka semakin ya semakin membesar masalahnya, sampai kemudian orang ulama ini tidak lagi dihargai. Padahal dia membawa ilmu, ya. Maka ilmu yang dia bawa pun menjadi tidak dihargai. Ya. Kadzalikal umara, begitu pula pemerintah. Idza khtabal amira, ketika seorang menggibah pemimpin, sawa'an kana amiran aman aw khosan, sama saja apakah pemimpin itu pemimpin umum, misalnya presiden, raja, atau semisalnya, aw khosan, atau pemimpin di bawahnya, misalnya menteri, gubernur, dan semisalnya, fadhararu laysa 'alal amiri nafsihi, maka kejelekannya itu tidak hanya kepada si pemimpin ini, bal 'alal amiri wa 'alal amni aidha, tapi mencakup kejelekan yang menimpa si amir ini, atau si pemimpin ini, dan juga kepada keamanan negeri. Ya. Li'anna an-nasa idza dha'ufa qadrul umara'i fi nufusihim lam yubalu bihim. Karena kalau kedudukan pemerintah itu sudah lemah di sisi rakyat, di hati manusia, ya, maka mereka tidak akan lagi mempedulikan pemerintahnya. Wantahaku awamirahum, dan mereka akan melanggar perintah-perintah, ya, atau maklumat dari pemerintah. Wasaru la ya'bauna bihim itlaqo, dan ya, pada saatnya mereka sama sekali tidak peduli lagi dengan pemerintah. Pemerintah menyuruh untuk protokol kesehatan, ah, nggak usah taat. Siapa sih mereka? Pemerintah menyuruh untuk ini dan itu, misalnya, ya, nggak peduli siapa mereka. Ya, ini bahayanya. Wa bihadza yatabayyanu anna minal fitanil kabirah ikhtiyabal ulama. Maka dari sini kita ketahui dengan jelas bahwa di antara fitnah yang besar adalah digibahnya para ulama. Wa ikhtiyabal umara, dan juga digibahnya para pemimpin. Wa ana lastu uridu biqauli hadza innal ulama'a la yakhta'un wa innal umara'a la yakhta'un. Dan aku di sini, yaitu Syaikh Utsaimin, bukan berarti aku mengatakan bahwasanya ulama itu tidak salah, bahwa pemerintah itu tidak salah. Al-khata'u waqi'un min kulli ahadin. Salah itu ada pada siapapun. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap bani Adam, setiap manusia itu pasti punya salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertobat. Jadi bukan untuk membela kesalahan, ya. Ini terkait menyikapi kesalahan, bukan untuk membenarkan kesalahan. Lakin idza sami'ta 'an 'alimin khata'an. Akan tapi, kalau kau mendengar dari seorang ulama sebuah kesalahan, kau tahu dia salah. Fa 'alaika an tuhawila islahal khata'. Maka hendaknya engkau berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ya. Tentu ghibah itu bukan memperbaiki kesalahan. Ya. Maka yang diperintahkan di sini apa? Memperbaiki, mengoreksi kesalahan tersebut. Fa idza tayaqqanta 'an 'alimin ma tara annahu khata', fadhhab ila hadzal 'alim. Maka kalau kau sudah yakin betul dia salah, karena belum tentu salah, ya. Karena yang Anda pikir salah belum tentu salah. Nah, kalau sudah yakin salah, maka datanglah kepada ulama ini, waqul ya akhi balaghani anka kadza wa kadza. Dan katakanlah kepadanya, wahai saudaraku. Ya, kalau ke ustaz ya mungkin dipanggil dengan panggilan yang layak, atau syekh, ya. Wahai syekh misalnya, telah datang berita kepadaku bahwasanya engkau begini begini begini. Tabayyun, Wa iyyaka an tukhatiba hadzal alim mukhatabatal muntaqid muwabbikh. Dan hati-hatilah, jangan sampai engkau ketika berbicara dengan ulama ini bicara dengan nada yang mengkritik keras atau menghardik. Ya. Li'anna syaitana qad yughrihi. Karena setan boleh jadi akan memperdayai alim ini, ulama ini. Fatakhudhul 'izzatu bil itsmi. Maka dia akan memilih untuk tetap pada kesalahannya karena gengsi. Karena sudah di kita sudah pasang taring duluan. Maka dia akan gengsi. Maka dia akan lebih memilih untuk saya enggak seperti itu, saya tetap benar dan seterusnya. Wala yaqbalu minka qaula, dan tidak akan menerima nasihatmu. Khatibhu bil ijlali wal ihtiram. Tapi hendaknya engkau ya berbicara dengannya dengan penuh pengagungan dan penghormatan. Ya. Qul ya fulan, ya syekh, ya. Wahai Pak siapa, misalnya Ustadz siapa atau wahai syekh gitu ya. Jazakallahu khaira. Dimulai dengan memujinya. Ya. Jazakallahu khaira, sudah menyampaikan ilmu yang bermanfaat dan seterusnya kepada ulama ini. Sami'tu kadza wa kadza fa al hadza sahih. Saya dengar demikian dan demikian, apakah ini benar? Jadi enggak langsung nabrak ya. Kok begini sih begitu, padahal belum tentu yang dia dengar itu sesuai. Ya, maka diklarifikasi dulu. Idza qala na'am sahih, hadza waqa'a minni. Jika dia mengatakan iya benar, memang itu saya lakukan atau saya katakan. Fanaqishhu bi adabin wa ihtiram. Maka diskusilah dengannya dengan penuh adab dan penghormatan. Li'annahu akbaru minka qadran. Kenapa? Karena dia itu lebih tinggi derajatnya daripada Anda. Ya, Anda siapa, dia siapa, harus melihat kepada siapa yang kita ajak bicara. Ya. Amma antatiya tunaqishuhu wa ka'annaka niddun lahu. Adapun ketika engkau ya datang kepadanya, mendebatnya seolah-olah engkau adalah ya lawan baginya atau sekutu baginya atau engkau setara dengannya, ya. Wa ka'annaka turidu an tuwabbikhahu, dan seolah-olah engkau ingin menghardiknya, fahadha khata', maka ini cara yang salah. Bal insanu basyarun. Karena manusia itu ya manusia biasa. Ya, ulama juga manusia. Wa rubbama la yatahammalu hadzal 'alimu hadhihi al-hal allati wajahtahu biha. Boleh jadi alim ini tidak mampu untuk ya menerima perlakuan yang engkau berikan dalam kondisi semacam ini. Ya. Kadzalika aidha, begitu pula idza sami'ta 'an amirin syai'an khata'. Begitu pula kalau engkau mendengar suatu adanya kesalahan dari pemerintah, dari pemimpin. Fal wajibu 'alaika an tattasila bihadzal amir. Maka wajib bagimu untuk berusaha menghubungi pemimpin ini. Wa taqul ayyuhal amir balaghani 'anka kadza wa kadza bi adabin wa ihtiram. Dan katakanlah, wahai Amir, telah datang berita kepadaku bahwasanya engkau demikian dan demikian. Engkau melakukan ini, engkau melakukan itu. Ya, dengan adab dan dengan penghormatan. Tsumma tunaqishuhu, kemudian diskusilah dengannya. Wa idza kunta la yumkinukal wusulu ila hadzal amir, fa bi imkanika an taktuba. Kalau engkau memang tidak bisa menghubungi langsung Amir ini, pemimpin ini, ya, karena namanya pemimpin pasti sibuk ya. Harus lewat ajudan dan lain sebagainya. Maka hendaknya engkau menulis surat kepadanya. Ya, lewat kolom pengaduan kah atau lewat surat kah pribadi dan seterusnya. Wa in syi'ta la taktubis mak. Dan kalau mau silahkan, tidak usah tulis namamu. Artinya yang penting kritik itu sampai, tidak perlu tahu siapa yang mengkritik. Kalau memang takut ya. Artinya takutnya kita nulis nama malah dilacak ya, misalnya. Maka tidak perlu menulis nama, yang penting senjata tersebut sampai. Qul nasihun, masalah. Contoh misalnya ditulis yang memberi nasihat, yang menginginkan kebaikan untuk pemimpin misalnya. Ya. Wa idza kana la yumkinuka fa bi imkanika an tattasila bi syakhsin yumkinuhu an tattasila fa ayattasila bi hadzal amir. Jika tidak mungkin juga untuk menulis surat, maka bisa dengan mencari perantara. Ya, mencari seorang yang bisa jadi perantara yang dia bisa bicara kepada pemimpin tersebut. Ya. Wa tubayyinu lahu, dan kau jelaskan kepada amir tersebut. Ya, jadi ini cara yang baik. Ya. Kita betul-betul menginginkan kebaikan atau menginginkan kerusuhan? Menginginkan keributan? Tentu terlihat akan berbeda di cara penyampaian. Kalau memang kita ingin ini betul-betul akan diterima, ya, pengen diterima nasihatnya, pengen kebaikan untuknya, pasti kita sampaikan dengan cara yang terbaik, dengan sopan, dengan penghormatan, ya. Sama saja apakah kepada ulama ataukah kepada pemimpin. Sama-sama punya kedudukan, sama-sama punya gengsi. Ya. Itu manusia memang seperti itu. Maka sampaikan dengan baik kalau memang kita menginginkan kebaikan. Wa nahnu idza salakna hadzal maslak fit tanasuhi fima bainana fasayakunu fi dzalika khairun katsir. Kalau kita menempuh jalan ini, metode nasihat seperti ini, ya, antara kita sendiri, ya, maka tentu ini akan menghasilkan kebaikan yang sangat banyak. Bayangkan kalau nasihat kita diterima. Pak, kok kebijakannya seperti ini ya? Kok mungkin Bapak bisa mempertimbangkan ulang misalnya. Karena yang saya pelajari demikian, demikian, demikian. Bagaimana kalau ada potensi demikian misalnya? Itu baru kita ngomongin kebijakannya. Belum lagi kalau kita misalnya dia jelas-jelas salah ya. Kita juga tetap harus sopan. Kalau misalnya dia terima, alhamdulillah, itu kebaikan bagi seluruh rakyat. Ya, maka fokus kita adalah perbaikan. Ya, jangan sampai menimbulkan masalah baru berupa kekacauan, kemudian rakyat tidak mau mendengarkan, dan lain sebagainya. Wasatazulu bihi syururun katsirah, dan akan hilang kejelekan-kejelekan yang banyak. Fanas'alullaha subhanahu wa ta'ala ayyu'idana wa iyyakum min fitnatil mahya wal mamat. Maka semoga, maka kita mohon perlindungan kepada Allah dan juga baik kepada diri kami maupun diri Anda dari fitnah kehidupan dan kematian dan fitnah Masih Ad-Dajjal dan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan ini akan kita bahas pada bab berikutnya insyaAllah. Ya. Nah, bab berikutnya ya adalah khotimah, penutupan. Ya, namun ini masih ada banyak halamannya ya. Jangan tertipu dengan khotimahnya. Khotimatun, penutup. Fi daruratil isti'adati billahi minal fitan. Tentang pentingnya memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah. Ya. Yang bagi an natakallama ala ma amara bihin nabiyyu alaihi salatu wassalam fi qawlihi. Ya. Selayaknya kita sekarang berbicara tentang apa yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau yang berbunyi idza tashahada ahadukum, ketika salah seorang di antara kalian bertasyahud, berarti di rakaat terakhir ya, fal yasta'id billahi min arba, maka hendaknya dia memohon perlindungan kepada Allah dari empat hal. Yaqulu a'udzu billahi min adzabi jahannam, katakanlah aku berlindung kepada Allah dari azab jahannam. Wa min azabil qabri, dan dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masih ad-dajjal, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Ini doa yang disunahkan ya untuk dibaca setelah tasyahud ya, setelah solawat kemudian diakhiri dengan ini kemudian salam. Amar Rasul alaihi salatu wasalam an nasta'idza billahi min hadhil arba. Nabi sallallahu alaihi wasalam memerintahkan kita untuk berlindung dari empat hal ini. Hatta inna ba'dha al-ulama'i qala, sampai-sampai sebagian ulama mengatakan innal isti'adzata min hadhil arba' fis salati wajibatun. Sebagian ulama malah sampai mengatakan doa ini wajib dibaca ketika salat. Ya. Namun ini ada perbedaan pendapat ulama ya. Insyaallah yang lebih kuat adalah sunnah. Ya. Namun ada yang sampai mengatakan wajib, saking pentingnya doa ini. Ya. Hatta inna tawusan, ya, wa huwa ahadu tabi'in al-masyhurin. Sampai-sampai seorang tabi'in yang terkenal bernama Tawus, mungkin kita sering mendengar namanya, ya, mengatakan, atau beliau amara ibnahu, ya, ayyu'idas salata lamma lam yasta'id billahi min hadhil arba'. Tawus memerintahkan anaknya untuk mengulang sholat ketika dia tidak membaca doa ini. Menunjukkan bahwa ini dia meninggalkan wajib sholat. Ya. Atau bahkan meninggalkan salah satu rukun sholat. Kalau disuruh mengulang kan berarti kan sesuatu yang penting sekali. Ya, yang tidak boleh ditinggalkan. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْدُ أَصْحَابِ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ أَيْ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَىٰ أَنَّهُ لَبُدَّ أَيَسْتَعِذَ بِاللَّهِ فِي صَلَاتِهِ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ. Dan sebagian ulama madhab Hambali, yaitu madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, mereka berpendapat bahwa harus ya memohon perlindungan kepada Allah di sholat dari empat hal yang disebutkan tadi, yaitu azabi jahannam, yakni azabin nar, wa azabil qabri, yakni al-azab alladhi yakunu alal insani fil qabri. Ya. Saya terjemahkan dulu ya. Yang pertama azab jahannam. Ya. Yakni azab neraka. Yang kedua azab kubur, yaitu al-azab alladhi yakunu alal insani fil qabri. Yaitu azab yang diterima oleh seorang hamba di kubur. Ya, na'udzubillah. Li'anal insana fi qabrihi imma ayyuna'ama wa imma ayyu'adzaba. Karena seorang itu di kuburnya itu ada dua kemungkinan. Entah itu dia diberi nikmat atau diberi azab. Ya. Jadi kita mohon perlindungan supaya kita dapat nikmat, jangan dapat azab. Wa min fitnatil mahya, yakni fitnatal hayatil lati madaruha ala syai'ain. Dan juga fitnah kehidupan yang berputar atau berporos pada dua hal. Ya, fitnah kehidupan itu berporos pada dua hal. Imma syubhatin yata'atharu bihal insan. Yang pertama, baik itu berupa syubhat, yang mana seorang manusia tergelincir di dalamnya, ya, fayaltabisu alaihil haqqu bil batil. Sehingga dengan adanya syubhat ini, dia tersamarkan antara yang benar dengan yang batil. Ya, yang batil dianggap benar, yang benar dianggap batil. Ini fitnah syubhat. Wa imma syahwat, atau yang kedua adalah kemungkinannya fitnah syahwat. Ya. Ya'riful haqqo minal batil. Dia tahu mana yang benar, mana yang batil. Walakin nafsuhu tad'uhu ilal batil. Tapi jiwanya itu mengajak kepada kebatilan. Itu syahwat. Ya, syahwat itu berarti tahu maksiat, jalan itu namanya syahwat. Syubhat itu berarti ya orang-orang yang seperti orang ngebom-ngebom itu ya. Dia ngerasa itu benar padahal itu salah. Itu syubhat contohnya. Itu sama-sama fitnah kehidupan. Ya. Wa min fitnatil mamat, dan fitnah kematian. Yang kita diminta perlindungan adalah fitnah kematian. Qila, sebagian ulama mengatakan, inna fitnatil mamati hiyal fitnatul lati takunu indal maut. Sebagian ulama mengatakan bahwa fitnah kematian itulah fitnah atau ujian yang terjadi menjelang maut atau ketika sakaratul maut. Itu ada ujiannya ketika sakaratul maut. Li'anal insana asyaddu ma yakunu khataran fi tilka sa'ah. Karena seorang itu berada dalam bahaya besar ketika kondisi tersebut. As'alullaha ayyuhsinali walakumul khatimah. Ya, aku mohon kepada Allah dan juga kepada kita semua untuk bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Fa fi tilka sa'ati wa fi tilka lahdhati asyaitanu yakunu akhrasa ma yakunu ala ighwa'i bani Adam. Karena dalam kondisi sakaratul maut itu justru setan sedang semangat-semangatnya ya untuk menyesatkan bani Adam. Itu dalam kondisi sakaratul maut. Wal insanu fi tilka sa'ati haluhu halun su'bah. Dan ketika dalam kondisi sakaratul maut, maka seorang manusia itu dalam kondisi yang sulit. Ya, dalam kondisi yang sulit. Hadhihi fitnatun 'azimah. Ini suatu ujian yang luar biasa besar. Kenapa setan semangat? Karena akhir hidup seseorang itu menentukan. Ya. Dalam hadis dikatakan, ya, dalam sebuah hadis yang terkenal dalam Arba'in Nawawi, ya, bahwasanya seorang hamba itu dia beramal dengan amalan ahli surga. Fayasbiqu alaihi alkitab, tapi ketetapan Allah telah mendahulinya, faya'malu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Tapi di akhir hidupnya dia melakukan amalan ahli neraka, maka dia jadi masuk neraka. Jadi memang Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Maka setan itu ingin seorang manusia itu gagal di akhir hidupnya. Ini makanya mereka, setan itu semangat di akhir hidup seorang. Yudhkaru annal imam Ahmad rahimahullah fi siyaqil mauti sami'ahu ba'du ashabihi yaqulu ba'du. Ada sebuah kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam empat madhab. Ya. Ketika beliau menjelang wafat, maka sebagian orang yang berada di sekitar beliau mendengar beliau mengatakan ba'du. Jadi dalam kondisi demam, ya, yaitu demam, kemudian mungkin seperti mengigau gitu ya. Mengatakan ba'du, belum. Ini ngomong sama siapa gitu ya. Mesti mereka penasaran. Kok tiba-tiba ngomong belum. Falamma qila lahu ya Aba Abdillah ma qauluka ba'du. Maka setelah beliau tersadar, kemudian mereka bertanya, wahai Abu Abdillah, yaitu nama panggilan Imam Ahmad, wahai Abu Abdillah, apa maksud perkataanmu belum? Qala tamatsala li asyaitanu ya'addu anamilahu, ya'ni asabi'ahu. Kata Imam Ahmad, setan itu datang, ya, dalam atau setan datang sambil menggigit jari-jarinya. Berarti pertanda menyerah gitu ya, pertanda ketakutan gitu ya. Yaqul, dan dia mengatakan, setan mengatakan, futtani ya Ahmad. Ya, wahai Ahmad, aku sudah kalah dari kamu. Kata setan. Yakni ajistu anka, aku sudah lemah, enggak bisa lagi menggodamu. Fa'aqul ba'du. Kata maka aku mengatakan kepada setan itu, belum. Ya, wal ma'na anni lam afutka ilal an. Ya, maknanya ba'du, belum itu berarti aku tuh belum kalah darimu. Ya. Sampai sekarang. Li'annal insana ma damat ruhuhu fi jasadihi fahuwa 'ala khatarin. Karena ya, seorang ketika dia masih hayat di kandung badan, dia masih hidup, ruhnya masih di badannya, maka dia senantiasa berada dalam bahaya, berada dalam masih belum selamat. Ya. Dan setan di sini dia berusaha untuk membuat Imam Ahmad merasa ujub. Dia ingin di akhir hidupnya Imam Ahmad ini merasa, wah saya hebat, saya ya alhamdulillah saya sudah mengalahkan setan. Tapi Imam Ahmad tidak terperdaya. Imam Ahmad tetap tawadhu. Ya. Tawadhu tidak mau terbujuk dengan godaan setan tersebut yang ingin menjadikan Imam Ahmad ujub kemudian meninggal dalam kondisi ujub. Ini luar biasa fitnahnya. Ya. Kalau kita dipuji dikit langsung melayang gitu ya. Nah, ini luar biasa, Masya Allah. Kondisi satu lama itu sangat berat. Walihada qala Ibnu Mas'udin fima yurwa anhu. Oleh sebab itu Imam sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya, diriwayatkan dari beliau bahwasanya beliau mengatakan, man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Barang siapa yang ingin menjadikan teladan, ingin menjadikan seorang sebagai teladan, maka hendaknya dia jadikan orang mati, orang yang sudah mati sebagai teladan. Artinya orang yang sudah terbukti meninggal dalam kondisi yang baik. Para sahabat Nabi, para tabi'in, ya. Itu yang sudah meninggal. Sudah istilahnya yakin meninggal, mereka meninggal dalam kebaikan. Maka contohlah mereka, kalau mau menjadikan teladan, jadikanlah mereka sebagai teladan. Fa'inil hayyala tu'manu alaihil fitnah. Karena orang yang masih hidup, ya, maka masih belum aman dari ujian. Kita dapati ada tadi ya, orang yang beramal-amal ahli surga, menutup amalnya dengan amalan ahli neraka. Itu banyak ya. Orang yang berjihad, gagah berani membunuh banyak musuh, tiba-tiba ternyata akhir hidupnya apa? Membunuh dirinya sendiri. Ya. Ada ulama, yang dulunya ulama ya. Kalau kita menyebutnya sekarang bukan ulama. Tapi dulunya dia ulama. Ulama yang membantah pemikiran sesat, ateisme dan lain sebagainya. Ternyata di akhir hidupnya dia ateis. Na'udzubillah, karena terlalu banyak berdebat dan berfilsafat. Ini nyata. Ya, jadi orang yang masih hidup, kata Ibn Mas'ud, janganlah. Jangan dulu. Pokoknya tunggu dia meninggal dalam kondisi baik, baru jadikan dia sebagai teladan. Hadhihi fitnatun 'azimah, ini fitnah yang luar biasa besar. Nas'alullaha ayyutsabbitana wa iyyakum fi hadzal hal. Ini fitnah yang luar biasa besar, kita mohon kepada Allah supaya Allah mengokohkan kita ya dalam hal ini. Itu pengertian yang pertama, fitnah ketika ujian ketika menjelang meninggal. Wa qila al-muradu bi fitnatil mamati fitnatul qabri. Ada juga yang mengatakan bahwa makna dari fitnah kehidupan fitnah kematian adalah fitnah kubur. Ya. Li'anal insana fi qabrihi ya'tihi malakani. Karena ketika seorang itu dikubur, maka dua malaikat akan mendatanginya. Fayas'alanihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Dan dua malaikat itu akan bertanya kepadanya tentang siapa Tuhannya, ya, tentang Tuhannya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Fa'amal mu'minu yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit. Ada pun orang yang beriman, maka Allah kokohkan dia dengan perkataan yang kokoh. Artinya dia akan bisa menjawab dengan baik. Fayaqul Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad. Ya, wa Nabi Muhammad. Maka dia akan dengan lancar mengatakan Tuhanku Allah, agamaku Islam, dan Nabiku adalah Muhammad. As'alullaha bimannihi wa karamihi ayyaja'alani wa iyyakum minhum. Kita mohon kepada Allah agar Allah menjadikan saya dan engkau atau kita semua berada di golongan orang yang bisa menjawab pertanyaan kubur tersebut. Wa amma ghairul mu'min, adapun yang bukan orang beriman, wal a'yadu billah fayaqul ha ha la adri. Adapun orang yang tidak beriman, maka dia akan mengatakan ya, wal a'yadu billah ha ha. Dia akan bengong, ya. La adri, saya enggak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku dengar orang-orang itu ngomong begini, terus aku cuma ngikutin apa yang mereka bilang. Ya, jadi dia cuma ikut-ikutan, dia enggak ingat lagi. Padahal dia di dunia tahu, oh nabinya orang Islam ini Muhammad, agamanya orang Islam ya Islam, Tuhannya orang Islam itu Allah, ya, tahu dia. Tapi begitu dikubur, Allah tidak kokohkan dia. Walaupun dia punya ingatan, tapi dia seolah-olah berusaha mengingat-ingat, tapi lupa. Itu siksaan yang luar biasa. Lam yadkhulil imanu qalbahu. Iman itu belum masuk ke hatinya. Wal'iyadu billah. Fayudrabu bimir zabbatin min hadidin syai'in yushbihu al-mitraqah. Maka kemudian orang ini digebuk, dipukul dengan mirzabah dari besi. Mirzabah itu sesuatu yang menyerupai palu, gada gitu ya. Waqad warada fi ba'dil ahadith annahu lawijtama'a 'alaiha ahlu mina ma aqalluha. Dan bahkan disebutkan dalam sebagian hadis bahwa seandainya seluruh penduduk Mina, atau Mina ya tempat untuk mabit ya, untuk haji gitu ya, seluruh penduduk Mina itu dikumpulkan ya, untuk mengangkat ini, itu mereka enggak akan bisa mengangkat. Yang bisa mengangkat cuma malaikat, saking beratnya palu besi ini. Yudrabu biha, dia akan dipukul dengannya. Fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai'in illal insan. Dan dia akan dipukul, kemudian berteriak dengan teriakan yang dapat didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau sami'a hal insanu la su'iqa." Kalau manusia itu ada yang bisa mendengarnya, maka dia akan jatuh pingsan. Ai la halaka wa mat. Maknanya su'iqa bukan sekedar pingsan, tapi dia akan hancur dan mati. Kalau dengar suaranya saja, saking kerasnya itu akan mati. Makanya manusia tidak bisa mendengar teriakan orang yang disiksa di kubur ini. Na'udzubillah. Ini tentang fitnah kematian. Kemudian wa min fitnatil masihid dajjal, dan berlindung dari fitnah al-masih ad-dajjal. Wa huwa rajulun yub'atsu fi akhiriz zaman. Dajjal adalah seorang laki-laki yang diutus di akhir zaman, di menjelang hari kiamat. Rajulun a'waru. Dia seorang laki-laki yang buta sebelah. Ya. Bukan mata satu ya, beda ya. Mata satu berarti tengah ya. Kalau ini buta sebelah, punya dua mata tapi yang satu buta. Ya. Kadzabun, dia pendusta. Dajjalun, dia pembohong. Lakin lahu fitnatun. Tapi dia punya punya ujian, punya apa ya, karisma dan ujian yang sangat dahsyat. Wal fitnatu, dan ujiannya Dajjal adalah innahu ya'ti ilal qawmi wa yad'uhum ila ayya'buduhu dunallah. Dia akan mendatangi suatu kaum, kemudian dia suruh untuk mengibadahi dirinya, untuk menyembah dirinya selain Allah. Ya. Fayabauna alaihi, tapi kaum ini, ya, sekelompok orang ini enggak mau, ya, enggak mau disuruh Dajjal. Faidha abau asbahat arduhum mumhilatan. Maka ketika mereka menolak, maka tanah mereka itu menjadi kering, ya, menjadi tandus. La nabata fiha, tidak ada tanaman. Wala ya'tihim qabrun, dan tidak ada setetes pun air hujan yang turun bagi mereka yang menolak Dajjal ini. Yusbihuna mumlihin. Pokoknya semuanya menjadi tandus, kering. Itu satu kaum. Wa ya'ti ila qaumin fayad'uhum ila ibadatihi fayastajibuna lahu. Dan dia datang kepada kelompok yang lain, kaum yang lain, kemudian disuruh hal yang sama dan mereka menerimanya. Mau menyembah Dajjal. Batus bihu arduhum, ya, muhsibatan. Maka tanah mereka menjadi subur. Wa mawashihim saminah. Dan ternak-ternak mereka menjadi gemuk. Jadi tadinya biasa gitu ya. Datang Dajjal, mereka terima, balik-balik itu tiba-tiba udah gemuk. Sapi-sapinya segala macam udah gemuk. Wa fi hadza fitnatun 'azimah. Ini fitnah yang luar biasa besar. Bayangkan. Yang menolak Dajjal sial gitu ya, gampangannya gitu. Yang menerima Dajjal ya makmur. Bayangkan ini fitnah yang kurang apa besarnya, ngerinya ya. Kadzalika ma'hu jannatun wa nar. Begitu pula nanti Dajjal akan membawa surga dan neraka. Ya, menampakkan ya surga dan neraka versi Dajjal. Man ata'ahu adkhalahu fi jannatihi. Siapa yang taat kepada Dajjal, mau nurut sama Dajjal, dia akan dimasukkan ke surganya Dajjal. Ya. Wa man 'asahu adkhalahu fi narihi. Dan siapa yang enggak mau, maka dia akan dimasukkan ke nerakanya Dajjal. Walakin jannatahu narun. Akan tapi hakikatnya surganya Dajjal itu adalah neraka. Ya. Wa naruhu ma'un 'adzbun thayyibun. Dan hakikat dari nerakanya Dajjal ini sebenarnya adalah air, ya, yang dingin dan sejuk, yang enak. Ya. Ini terbalik ya, yang ditampakkan Dajjal itu berbeda dengan hakikatnya. Jannatun, ya, yang ditampakkan sebagai nerakanya itu air yang jernih dan kebun-kebun, ya. Hadhihi fitnatuhu, inilah fitnahnya yang azimah, yang besar. Ya. Wa innama dzukira bi khususihi li anna a'zama fitnatin takunu fid dunya hiya fitnatu hadzal rajul. Kenapa Dajjal disebut secara tersendiri dalam doa tersebut? Ya. Karena dialah fitnah atau ujian yang paling besar di dunia adalah Dajjal ini. Ya, fitnah yang paling besar di dunia. Lakin qad a'tana Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam min awsafihi ma lam yuhaddits bihi nabiyyun qablahu. Akan tapi alhamdulillah nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ciri-cirinya yang mana itu tidak pernah diberitahukan oleh para nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi sebelum sudah memperingatkan tentang Dajjal. Tapi yang memberikan ciri-ciri Dajjal itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'tana 'alamatan wadhihah. Beliau memberikan kepada kita tanda-tanda yang jelas. Kullu wahidin ya'rifuha. Setiap orang akan bisa mengenalinya. Qala innahu a'waru wa inna rabbakum laisa bi'a'waru. Nabi mengatakan, Dajjal itu buta sebelah. Dan ingat, Tuhanmu itu tidak buta sebelah. Itu ciri-cirinya. Qad yaqulu qa'ilun kaifa dzakara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-'alamah. Mungkin akan ada yang mengatakan, kenapa sih yang disebutkan Nabi di sini malah alamat-alamat atau tanda-tanda seperti ini? Wahiya alamatun hissiyah, yaitu tanda-tanda fisik. Walam yadhkuril alamatal aqliyah, dan tidak menyebutkan ciri-ciri yang logis gitu ya. Wahiya anna hadzal insana basyarun makhluqun mithlaka. ya, yaitu misalnya dengan menyebutkan bahwasanya Dajjal itu manusia biasa seperti kamu, walam yakun syai'an madkura, dan dia dulunya juga belum apa apa, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kenapa Nabi tidak kemudian menyuruh kita memakai logika? Logikanya dia kan manusia, udah gitu ya. Malah diberikan ciri-ciri fisik. Apa hikmahnya? Wal jawabu an dzalika, jawabannya adalah innahu fi tilkal lahdhah qad la yufakkirul insanu tafkiran aqliyan. Karena dalam kondisi semacam itu tadi ya, menumbuhkan tanaman, menurunkan hujan, membuat ternak jadi gemuk, menyuburkan dan seterusnya ya, menampakkan surga dan neraka. Itu kondisi yang luar biasa. Apalagi nanti kalau kita sebutkan ciri-cirinya banyak ya. Dia membunuh orang, dihidupkan lagi, bisa. Ya. Banyak kesaktian Dajjal ini banyak ya. Maka dalam kondisi semacam itu orang tuh enggak bisa mikir lagi, susah. Ya, enggak bisa kemudian mikir ini manusia biasa itu sulit gitu loh. Melogika kalau dibilang ini manusia biasa kok sulit ya, saking hebatnya gitu loh. Kita menurunkan hujan, yang beriman malah celaka, yang beriman malah jadi tandus dan lain sebagainya ya. Sulit untuk berpikir. Li'anil mas'alata mudhishatun 'azimah. Karena ketika itu ya, masalahnya sangat mengejutkan, sangat mengherankan. Ya. Fa'a'lamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ayatin hissiyah ma'lumah la tahtaju ila ta'ammul. Oleh sebab itu, yang Nabi jelaskan kepada kita adalah ciri-ciri fisik saja. Tidak kemudian ciri logika, tidak mengajak untuk pakai logika. Maksudnya dia itu manusia biasa, Nabi enggak bilang gitu. Pokoknya yang penting kalau dia pecah sebelah bisa begini begitu itu Dajjal sudah. Gitu ya. Tidak perlu merenung dan lain sebagainya. Wa ya annahu a'waru warabbu laisa bi'awr. Itu dijelaskan ciri-cirinya bahwa Dajjal itu buta sebelah dan Tuhanmu tidak buta sebelah. Wa min alamati Dajjal annahu maktubun baina 'ainaihi kafirun. Dan di antara cirinya Dajjal yang lain adalah di jidatnya itu, atau di antara kedua matanya, berarti di jidatnya tertulis kafir, akan tertulis huruf kafir. Yaqra'u hal mu'minu al-gatibu wa ghairul gatib. Yang itu dapat dibaca oleh setiap orang yang beriman, baik dia bisa baca ataupun enggak bisa baca. Artinya dia buta huruf tetap bisa baca karena dia beriman. Jadi yang bisa baca itu karena imannya, bukan karena dia buta huruf ataukah melek aksara, tidak, tapi keimanannya yang membuat dia bisa membacanya. Lakin la yaqra'uha al-kafir, tapi orang kafir enggak bisa baca malahan. Walaupun dia S3 dia enggak bisa baca. Wa nas'alullaha an yu'inana wa iyyakum min syarril fitani ma dhahara minha wa ma batan. Maka kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita dan Anda semua dari kejelekan fitnah-fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Wa ayyatawaffana 'alal iman, dan supaya Allah mewafatkan kita di atas iman. Wa ayyahsyurana ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, dan supaya Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Itu siapa saja mereka? Para nabi, orang-orang siddiq, para syahid, dan orang-orang soleh. Ya, barangkali itu yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita sambung di pertemuan datang, di insya Allah bagian terakhir, yaitu tanya jawab dari majelis beliau. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada Ustaz. Amin. Izin bertanya, ketika kesalahan pemerintah dan ulama sudah tersebar luas semisal di media sosial, bagaimanakah teknis mengingkari kesalahan pemerintah dan ulama secara terang-terangan Ustaz? Jazakallah khairan. Ya. Baik. Para ulama telah memberikan bimbingan, termasuk diantaranya adalah penulis dari kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau telah menjelaskan bahwa mengingkari kesalahan secara terang-terangan itu dibolehkan dengan syarat. Ya, yang pertama adalah dia mengingkari hanya kesalahannya saja tanpa menyinggung atau menyebut person dari yang melakukan kesalahan. Tujuannya apa? Supaya orang fokus pada materi yang diluruskan ini. Ya, karena kesalahan itu kadangkala kalau tidak diluruskan akan menimbulkan masalah, akan menimbulkan kesesatan dan seterusnya. Maka kesalahan wajib diingkari. Ya, tentu dengan pertama tadi tidak menyebut nama atau tidak menyinggung person. Kedua, disampaikan dengan bahasa yang tidak provokatif, dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang sopan. Ya, kalau misalnya mereka misalnya membuat satu kebijakan yang menyelisihi syariat, maka boleh bagi orang-orang yang punya kemampuan ya untuk menulis sesuatu yang bisa meluruskan kesalahan tersebut melalui misalnya artikel atau tulisan-tulisan dimanapun yang bisa dibaca oleh orang supaya orang itu tahu, oh ini salah, yang benar seperti ini. Tujuannya itu. Bukan untuk menyerang pemerintah. Karena akan terlihat nanti akan terbaca ya dari cara bicaranya, cara menulisnya itu akan terlihat mana yang betul-betul menginginkan perbaikan, mana yang ingin memanfaatkan kesempatan. Ada yang tipikal yang memanfaatkan kesempatan. Jadi misalnya dibuat memang dia oke membetulkan tapi provokatif. Ya, dia buat seolah-olah ini sehingga seperti jelek sekali gitu yang dikritik ini. Padahal fokusnya apa tadi? Meluruskan kesalahan, bukan menyerang yang salah. Ya, akan berbeda. Jadi sampaikan dengan baik, dengan sopan, ya, dan diharapkan dengannya juga bisa sampai kepada si penguasa ini. Kalaupun tidak sampai pun, selama itu bermanfaat untuk dibaca oleh orang-orang, maka juga tidak masalah. Karena tadi, ya, ada niat yang tulus dari kita untuk supaya ini yang salah ini jangan sampai tersebar. Kita harus luruskan. Sekedar itu saja, bukan untuk memanfaatkan sebagai celah untuk menyerang pemerintah. Barangkali itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika nanti di zamannya Dajjal, ketika Dajjal menawarkan surga dan nerakanya kita seorang Muslim memilih dengan akal yang sadar apa dengan kadar keimanan kita, Ustaz? Terima kasih. Ya, kita memilih dengan keimanan kita ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan ciri-cirinya. Ya, kita sudah bisa baca dari tulisan di jidatnya. Ya, berarti ini Dajjal. Kalau Dajjal, apapun yang bisa dia lakukan, yang sehebat apapun dia lakukan, udah pokoknya dia Dajjal sudah. Ya, nggak usah mempedulikan dia kemudian bisa ini bisa itu ya. Tapi yang diperintahkan Nabi apa? Yaitu masuklah ke nerakanya Dajjal. Dan nanti akan engkau temukan air yang menyejukkan, silakan minum di situ, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan, ya, orang yang masuk situ silakan masuk saja, tutup matanya dan rasakan dia akan meminum air yang segar di situ. Ya, jadi nanti memang akan berat ya. Maka ini diwanti-wanti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus diminta perlindungan Dajjal. Hadis tentang Dajjal juga sangat banyak, menunjukkan akan besarnya fitnah Dajjal yang belum tentu ya, seorang itu bisa bertahan dari fitnah tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang selanjutnya Ustaz, ya, izin bertanya, apakah doa di At-Tahiyat boleh diganti dengan zikir Sayyidul Istighfar? Wallahu ta'ala alam ya. Beberapa doa yang disarankan atau dituntun oleh Nabi SAW diantaranya adalah doa yang ini ya, yang perlindungan kepada fitnah Masihud Dajjal. Di antara juga yang lain adalah zikir Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu juga disunahkan. Ya, adapun Sayyidul Istighfar wa alam, karena keterbatasan ilmu saya tidak tahu bahwa itu merupakan salah satu zikir setelah tasyahud. Ya, wallahu alam. Selanjutnya Ustaz, bolehkah bercerita tentang keburukan penguasa bersama teman-teman duduk Ustaz? Bercerita tentang keburukan penguasa dengan teman-teman duduk. Ya, ini yang kita bahas ya. Yang kita bahas ya, menggibah ulama. Menggibah itu artinya membicarakan seorang ketika orang itu tidak ada. Ya. Dan itu tidak berfaedah. Ya. Hakikatnya itu tidak memberikan faedah apapun. Bahkan yang ada hanya kemudorotan. Pertama, menjadikan seorang berdosa tentunya ya, karena sudah ada larangannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, mereka menjadi semakin benci dengan orang yang digibahi ini. Siapapun itu, mau ulama, mau umara, mau orang orang biasa, dia akan menjadi semakin benci kalau sudah apa namanya? Saling membantu ya. Oh, benar tuh. Dia kan begini, wah ini dia begini. Semakin mendapatkan info yang semakin membuatnya benci. Yang ketiga akan membuatnya merasa tinggi. Ini juga diantara bahaya ghibah yang mungkin tidak Anda sadari ya. Ketika Anda ghibah seorang, itu ada perasaan Anda lebih hebat dari dia. Itu mau nggak mau sering ada terjadi seperti itu. Oh, dia itu nggak becus. Ya, dia itu nggak bisa, kayak gini aja nggak bisa. Wah, kayak gini aja dia perlu ini. Ya, padahal kalau dirinya sendiri, belum tentu bisa juga ya. Tapi dia sudah merasa tinggi dan meremehkan orang lain. Itu apa namanya? Sombong. Ya. Batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, itu sudah sombong. Jadi banyak madharat dari ghibah, makanya enggak usah ghibah. Ya. Tapi yang bermanfaatlah sampaikan. Ya, kalaupun harus melalui terang-terangan ya, supaya bisa sampai, itu sudah ada jalannya, sudah diberikan tuntun oleh para ulama caranya seperti ini. Karena yang dipentingkan di sini adalah supaya pemerintah itu tidak turun wibawanya di depan rakyat. Sebenarnya itu aja. Ya, selama kita bisa sampaikan dengan menjaga hal tersebut, silahkan. Tidak ada masalah. Ya, dan bahkan itu lebih menunjukkan kepada bahwa kita betul-betul peduli dengan negeri ini. Ya. Bukan sekedar cuek atau sekedar ingin rusuh, sekedar ingin rame, dan seterusnya. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Yang selanjutnya, Ustadz, ya. Saat saya sedang sholat, pada saat salam pertama saya buang angin. Apakah saya harus mengulang sholat kembali, Ustadz? Jazakallahu khairan. Apa boleh diulang? Saat saya sedang sholat, pada saat salam pertama saya buang angin. Apakah saya harus mengulang sholat kembali? Iya. Yang wajib itu salam, yang menjadi wajib itu salam sekali. Ya. Kalau setelah salam yang pertama kemudian baru batal, maka insya Allah tetap sah sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Ya demikian yang kita bahas pada sore ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Allahumma alimna ma yanfa'una, ya, wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.